tradisi. Forkom itu biasa mengundang ustadz dari Indonesia yang memang maksudnya adalah mempunyai kemampuan yang baik dalam hal ilmu agama, sehingga kita bisa bertanya, bisa belajar, bisa menggali sesuatu yang mungkin selama ini kita ingin ketahui tapi terbatas oleh keadaan. Ini mohon digunakan kesempatan sebaik-baiknya. Rencananya selama 40-45 menit Ustaz Hartanto akan menyampaikan dengan tema Quran dari Jibril hingga Musaf. Quran yang kita pegang saat ini itu bagaimana. Nah, setelah itu dipersilakan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang ingin menyampaikan pertanyaan terkait dengan tema ataupun yang di luar tema sama sekali, kami persilakan juga. Tapi mungkin yang terkait dengan tema mungkin akan didahulukan ya, apabila ada beberapa pertanyaan yang temanya berbeda-beda. Kemudian kalau tidak ada pertanyaan, pasti ada ya, harapannya ada gitu. Dan beberapa pertanyaan juga sudah disimpan ya, ya terkait pengajian kemarin terakhir. Akan dilanjutkan dengan makan-makan. Makan-makan setelah itu acara bebas santai. Kemudian rencananya besok akan diadakan lagi kajian tentang Quran di rumah saya bersama Ustaz Hartanto lagi. Rencananya mungkin antara pukul 10 atau sampai pukul 12 dimulai. Nanti apabila ada ibu-ibu atau bapak yang memang punya keluangan waktu, silakan untuk hadir di rumah saya untuk mempersingkat waktu. Atau apabila ada pertanyaan terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah di siang hari ini Allah temukan kita bersama di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini pada suasana ukhawi, suasana persaudaraan yang mudah-mudahan Allah selalu abadikan persaudaraan ini hingga ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang mempertemukan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tentu landasan dasar saat kita bertemu di kesempatan kali ini semata karena keimanan. Kalau bukan masalah keimanan, kita enggak mungkin ketemu di tempat ini. Mungkin bisa aja ketemu di tempat yang lain yang wallahu alam apakah tempat yang baik atau tidak baik. Dan Allah tegaskan wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum. Sungguhnya yang mempersatukan hati orang beriman hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita mau berikan semua yang ada di muka di jagat raya ini, di muka bumi ini untuk menyatukan hati orang-orang, niscaya tidak akan ada yang bisa menyatukan, dan ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan. Alhamdulillah kita dipertemukan di kesempatan kali ini dalam suasana persaudaraan ini, dan sebenarnya pada hakikatnya yang bersaudara itu hanya orang beriman saja. Kenapa? Karena orang bersaudara, entah itu hubungan darah atau hubungan bukan darah, ketika berteman, pertemanannya lebih pada sebuah kepentingan, yang jika kepentingannya sudah selesai, minimal kepentingan hidup dah. Ketika hidupnya sudah selesai, maka selesai pula. Gitu. Bahkan kadang orang berteman, bersaudara, bukan hanya setelah meninggal dunia pisahnya. Pisahnya di dunia udah pisah. Gitu. Udah gak akur lagi. Gitu. Nah, sementara orang beriman itu ketika sudah meninggal dunia, mereka tetap saudara kita. Yang lebih dahulu kita doakan. Kita tentu hafal doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dalam doa itu kan kita berdoa untuk diri kita dan juga untuk orang yang telah mendahului kita dalam masalah keimanan. Kita enggak tahu siapa saja, yang jelas banyak perhatikan yang telah mendahului kita dalam masalah keimanan sejak Nabi Adam alaihi salam sampai ke orang yang terakhir kali meninggal dunia dari orang beriman. Kita doakan semuanya mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nilai plus yang dimiliki orang beriman, tetap bersaudara. Dan nanti kita juga akan ada pertemuan kembali di akhirat saat kita bertemu sama-sama di surga, mengenang kembali pertemuan ini di sebuah tempat ini. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pemberat amal kebaikan kita di yaumil mizan, di hari saat Allah Subhanahu wa taala menimbang amal kita, mana yang baik, mana yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semuanya di surga Al-Firdausil A'la. Baik, berkaitan masalah Al-Qur'an ya. Saya secara pribadi memiliki banyak pengalaman berkaitan dengan masalah hubungan interaksi kita dengan Al-Qur'an ini. Meskipun tadi diminta mungkin dalam hal ini masalah lebih pada masalah keilmuan berarti ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau boleh dibilang mungkin barokah dari berinteraksi dengan Al-Qur'an itulah yang kemudian bisa ya, mungkin ini berbagilah, antum juga mungkin bisa merasakan bagaimana saat kita bisa berinteraksi minimal membaca Al-Qur'an itu sendiri dengan ketika kita tidak membaca Al-Qur'an. Mungkin bagi yang sudah punya kebiasaan membaca setiap harinya, jika ada hari-hari yang kita enggak baca Al-Qur'an, mungkin enggak tahu gimana rasanya. Ada yang merasakan bagaimana sesaknya, seolah-olah dunia masalah semuanya saat kita enggak baca Al-Qur'an. Jika kita merasakan itu, berarti kita pernah merasakan bagaimana hikmah atau sesuatu yang bisa kita rasakan saat kita membaca Al-Qur'an. Dan saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini bukan sekadar buku bacaan atau kitab bacaan yang mungkin di sana ada informasi tentang sejarah atau ada berita masa lalu atau berita yang akan datang ada kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Tetapi jika ada sejarah, maka bukan berarti kemudian Al-Qur'an sebagai kitab sejarah. Jika ada informasi yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan berarti kemudian Al-Qur'an memprediksi hanya sekedar kitab apa yang memprediksi masa depan. Tapi lebih dari itu sebenarnya Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata untuk petunjuk. Untuk petunjuk. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, proses Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu berupa Al-Qur'an berbeda dengan proses belajarnya kita kepada guru kita. Kita belajar kepada seorang guru mungkin ya mengerahkan pendengaran kita, penglihatan kita, pikiran kita untuk mencernanya dan menghafalnya serta mengulang kembali. Cara turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihissalam. Ya, kita ketahui lah bagaimana ketika pertama kali Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira misalnya, ketika turun Iqra bismirabbikalladzi khalaq misalnya. Ya, Jibril alaihissalam bukan sekadar istilahnya mentalqin, mencontohkan bagaimana suruh membaca itu, tetapi sesungguhnya sebagaimana Allah tegaskan, "Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah." Sesungguhnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika mewahyukan, menyampaikan ayat Al-Qur'an kepada Jibril supaya Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, prosesnya itu bukan berarti kemudian ke via telinga dan seterusnya, tapi fa innahu nazzalahu ala qalbika, diturunkan kepada ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah tegaskan, sanuqri'uka fala tansa illa masyaallah. Aku ajarkan kepada engkau Al-Qur'an ini dan tidak akan pernah lupa. Illa masyaallah, kecuali memang Allah kehendaki. Berbeda dengan kita, mungkin kita sekarang menghafal, mungkin 2 jam lagi lupa gitu. Atau mungkin sekarang sudah sangat hafal, mungkin berapa tahun yang akan datang wallahu alam apakah bisa menjaga atau tidak gitu. Ini perbedaan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ketika sudah Rasulullah terima ini ayat Al-Qur'an, setiap turun ayat Rasulullah panggil para sahabat radhiyallahu anhum. Ngapain? Rasulullah ingin menyampaikan kepada para sahabat supaya para sahabat belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belajar, dan bahkan mereka juga berusaha, karena Al-Qur'an ini adalah kitab petunjuk, bukan sekadar kitab bacaan, mereka juga berusaha untuk mempraktikkan itu. Kalau saya tanya, kapan Al-Qur'an mulai ditulis? Kapan Al-Quran mulai ditulis? Zaman Utsman bin Affan. Ada yang pendapat lain? Sepakat? Ya? Zaman Rasulullah. Kapan zaman Rasulullahnya itu? Ya. Kadang ini pertanyaan juga menjebak juga. Kalau pertanyaan kapan Al-Quran ditulis, jawabannya fawra nuzulil Quran. Sesaat setelah itu ayat turun kepada Rasulullah, Rasulullah manggil para sahabat. Langsung Rasulullah minta para sahabat menuliskannya. Hanya saja pada zaman itu tidak dituliskan dalam sebuah buku, tetapi dengan sarana yang memang mendukung pada saat itu yang mereka jumpai dah. Entah itu pakai batu, entah itu pakai kayu, entah itu pakai pelupa kurma, entah itu pakai kulit. Pokoknya dimanfaatkan semuanya buat mengabadikan Al-Quran tersebut dalam bentuk tulisan. Tetapi juga bukan hanya sekadar tulisan, sesungguhnya juga dalam hafalan juga. Jadi mereka ketika mereka dipanggil oleh Rasulullah, para sahabat radhiyallahu anhu ini dipanggil oleh Rasulullah, mereka diajari oleh Rasulullah dan mereka menulis. Selesai menulis, maka Rasulullah panggil mereka. Yang menulis-menulis ini panggil oleh Rasulullah. Bagaimana tulisan kamu? Kita katakan Rasulullah itu ummi. Apa makna ummi? Ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Apakah orang yang tidak bisa membaca dan tidak menulis berarti berkonotasi bodoh? Enggak. Ya, Rasulullah bukan bodoh. Jangan dikonotasikan bahwa tidak bisa membaca dan tidak menulis kemudian bodoh. Rasulullah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dan kecerdasan Rasulullah tentu di atas itu. Dan ketika Rasulullah dikatakan ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, bukan berarti kemudian otak beliau sallallahu alaihi wasallam tidak bisa mencerna bagaimana bentuk tulisannya. Karena Jibril alaihi salam ketika mewahyukan, ketika menyampaikan wahyu itu juga menunjukkan bagaimana bentuk tulisannya. Maka ketika para sahabat menyampaikan kepada Rasulullah, ini Rasulullah hasil tulisanku, maka Rasulullah pun eja buat mereka. Rasulullah mengeja tulisannya, setelah ini, ada huruf ini, seterusnya. Gitu. Dan para sahabat dicek tulisannya, masing-masing yang nulis dicek tulisannya. Sehingga ketika itu, dari zaman itu tidak pernah ada yang namanya kekurangan dalam penulisan Al-Quran. Gak ada satu huruf pun yang kurang. Gitu. Lalu hafalan mereka juga dicek, masing-masing dicek. Ditanyain hafalannya seperti apa. Itu proses yang pertama, masalah Al-Quran. Dari zaman Rasulullah udah ada. Bahkan sempat satu ketika ada larangan menuliskan Al-Quran, menuliskan selain Al-Quran. Jadi Rasulullah pernah bilang, la taktubu anni ghairu Al-Quran, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tulis kecuali Al-Quran. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada campur aduk antara yang Rasulullah sampaikan antara hadis dengan Al-Quran. Sehingga dibatasi, pokok jangan tulis kecuali Al-Quran. Hanya sedikit sebagian orang saja, yang sebagian sahabat saja yang Rasulullah berikan izin buat nulis apapun yang Rasulullah sampaikan. Karena tergolong sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kecerdasan, baik kecerdasan spiritual maupun kecerdasan otak, lebih dari yang lainnya. Selebihnya yang awam, yang selebihnya murid-murid Rasulullah menulis Al-Quran saja. Meskipun kita sangat kenal bagaimana penulis wahyu Rasulullah SAW, siapa? Zaid bin Thabit, yang memang yang sangat terkenal dalam masalah tulis menulis Al-Quran tersebut. Baik, sudah ditulis. Namun ketika Rasulullah SAW wafat, Al-Quran belum sampai dibukukan dalam satu mushaf. Disebut mushaf, yang kita pegang ini kalau kita pegang namanya mushaf. Dikatakan mushaf karena ada cover. Ada front covernya, ada back covernya. Maka dikatakanlah mushaf, kumpulan lembaran-lembaran Al-Quran. Maka kita katakan mushaf Al-Quran. Kamu bawa Quran gak misalnya? Kamu bawa Quran gak? Apa yang kita hafal itu Al-Quran sebenarnya. Tapi kalau tanya kamu bawa mushaf Al-Quran gak? Berarti bentuk fisik yang kita bukan tersebut. Nah, ketika Rasulullah wafat, lalu terjadi murtad besar-besaran. Kita ketahui, mungkin pernah baca sejarah itu, bagaimana Rasulullah wafat itu langsung muncul nabi-nabi palsu. Ada Musailimah al-Kadzdzab, ada Al-Ansi, banyaklah pokoknya di berbagai daerah ada nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai nabi. Ya sampai yang terakhir-terakhir di Indonesia juga ada yang ngaku nabi juga misalnya. Nah, ketika banyak yang mengaku nabi ini, bahkan mungkin sebagian besar penduduk Jazirah Arab itu murtad. Murtad. Bahkan dalam sejarah disebutkan tidak ada masjid lagi yang dipakai buat sholat berjamaah atau sholat Jumat kecuali dua masjid. Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Saat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjabat sebagai khalifah pada zaman itu dan melihat kejadian yang luar biasa yang tadinya orang masuk Islam kemudian murtad, maka Abu Bakar pun memutuskan untuk membasmi mereka. Ya, perang diumumkanlah perang antara kaum muslimin dengan orang yang murtad tadi. Maka perang ini disebut sebagai perang Riddah atau juga disebut sebagai perang Yamamah. Nah, dalam peperangan tersebut ternyata sekitar 70 orang yang hafal Al-Qur'an di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya. Maka pada waktu itu pertanyaannya, siapa yang punya usulan untuk dilakukan pembukuan Al-Qur'an? Hah? Utsman. Ada pendapat lain? Ataukah Abu Bakar sendiri sebagai khalifah? Yang mengusulkan untuk dilakukan pembukuan Al-Quran adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar Ibn Khattab yang melihat kejadian bagaimana kaum muslimin yang banyak yang wafat itu, maka setelah usai peperangan dia mengusulkan kepada khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu supaya dilakukan pembukuan Al-Quran. Tetapi ternyata Abu Bakar Siddiq tidak kemudian langsung menerima apa yang disampaikan, pendapat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Dia langsung terima. Ketika Umar bin Khattab datang kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lalu mengusulkan dilakukan pembukuan Al-Qur'an, Abu Bakar bilang, "Kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kita melakukan pekerjaan yang belum dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Nah, sampai akhirnya ternyata Umar bin Khattab ya dengan tidak menyerah gitu saja. Beliau terus meyakinkan Abu Bakar Siddiq supaya menerima pendapat Umar bin Khattab. Sampai akhirnya Abu Bakar Siddiq mengatakan hatta syarahallahu sadri lidzalik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka mata hatiku untuk menerima pendapat Umar bin Khattab. Terbayang enggak oleh kita sekiranya waktu itu Abu Bakar Siddiq bersikeras untuk tidak membukukan Al-Qur'an terus kemudian sampai sekarang enggak pernah dibukukan. Apa yang terjadi? Mungkin enggak sampai kepada kita. Tetapi itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an itu. Jadi saat Allah Subhanahu wa taala berfirman inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an dan hanya kamilah yang menjaganya. Allah tegaskan wa inna lahu lahafizun. Ada 4 penegas dalam kalimat pendek ini. Sesungguhnya kami, ya. Wa inna lahu, kamilah saja ya, yang menjaganya. Wa inna lahu lahafizun. Lahafizun lam di ayat tersebut penegas juga. Hafizun Allah tidak ungkapkan dengan kata kerja, tetapi kata nomina yang menunjukkan kata kerja. Untuk apa? Supaya tidak terikat dengan waktu. Kita ketahui namanya kalau kita mengungkapkan kalimat dengan kata kerja berarti terikat dengan waktu, baik itu lampau, sekarang ataupun akan datang. Kita katakan dengan bentuk past tense misalnya berarti telah lalu. Yang akan datang enggak tahu. Kalau kita ungkapkan dengan present tense berarti masa ini sekarang saja. Enggak, yang akan datang enggak tahu juga. Dan dalam bahasa Arab itu enggak dikenal namanya apa present continuous tense segala macam. Pokoknya yang ada cuma past tense sama persentase dibagi 2 deh, satu untuk apa lil mustaqbal yang akan datang, udah itu aja. Dan Allah tidak ungkapkan dengan kata kerja supaya ya dengan tujuan bahwa sungguhnya Allah ini jaga dari zaman dahulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman. Ya, maka jika ada kekeliruan, jika ada orang menyengaja melakukan kesalahan dalam membaca Al-Qur'an atau dalam mencetak Al-Qur'an, maka akan ketahuan. Allah punya cara tersendirilah, kita enggak usah tanya bagaimana. Iya, karena kita pada dasarnya nggak tahu kecuali yang pernah kita rasakan. Nah, Ketika itu Abu Bakar mengatakan hatta syarahallahu sadri li dzalik. Akhirnya Abu Bakar pun setuju. Mereka akhirnya berdua berangkat ke Zaid bin Thabit. Untuk apa? Untuk minta Zaid bin Thabit supaya menjadi ketua tim penulisan atau pembukuan, tim pembukuan Mushaf Al-Qur'an. Mereka datang kepada Zaid bin Thabit. Sekarang giliran Abu Bakar Siddiq yang menyampaikan pendapat mereka berdua, permintaan ini kepada Zaid bin Thabit. Abu Bakar bilang mengatakan bahwa Umar bin Khattab punya pendapat gini-gini dan kemudian aku menyetujuinya dan seterusnya. Tapi kemudian ternyata Zaid bin Thabit mengatakan perkataan yang mirip dengan yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq. Dia mengatakan kaifa taf'alani syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Tadi Abu Bakar mengatakan kaifa naf'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah. Bagaimana kita akan melakukan pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sekarang Zaid bin Thabit enggak ada BlackBerry, enggak ada SMS, enggak ada telepon zaman itu, tapi punya ungkapan yang mirip dengan itu. Bagaimana kata-kata Zaid bin Thabit? Kaifa taf'alani? Bagaimana kalian berdua ini melakukan syai'an, suatu pekerjaan yang belum pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sampai akhirnya Abu Bakar meyakinkan hatta syarahallahu sadra Zaidin lidzalik. Hingga Allah Subhanahu wa taala pun membukakan mata hati Zaid bin Thabit untuk menerima pendapat tersebut. Maka dilakukan pembukuan Al-Qur'an pada zaman Abu Bakar Siddiq. Tapi cuma satu naskah saja, satu mushaf saja. Abu Bakar Siddiq wafat, maka mushaf yang satu-satunya ini dipegang oleh khalifah berikutnya. Dan proses belajarnya pun tetap face to face. Enggak ada namanya orang belajar kemudian sekedar baca terus kemudian, enggak ada. Belajar Al-Qur'an sampai hari ini tidak ada namanya orang belajar tanpa guru masalah Al-Qur'an. Jadi kalau ada orang mengatakan saya bisa kok belajar Al-Qur'an dengan otodidak, oke, bisa baca. Tapi siapa yang kemudian bisa mengoreksi bahwa itu benar apa tidak, apa salah? Enggak ada. Maka prosesnya adalah istilahnya talaqqi, seorang murid ketemu seorang guru dan mencontohkannya. Nah, Al-Qur'an tadi yang satu mushaf itu menjadi pegangan kaum muslimin untuk semua kaum muslimin disimpan oleh Umar bin Khattab ketika setelah Abu Bakar Siddiq wafat. Setelah Umar bin Khattab wafat, khalifah wafat, berikutnya ke tangan siapa nih? Mushaf ya? Ternyata bukan ke Utsman bin Affan. Meskipun khalifah berikutnya Utsman bin Affan, mushaf ini kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Hafsah putrinya Umar bin Khattab sekaligus istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dipegang oleh Hafsah. Baru tuh zaman Utsman bin Affan ketika ekspansi Islam sudah luar biasa sampai ke daerah-daerah Rusia, Azerbaijan atau Armenia, mulai ada kan orang-orang non-Arab ya. Orang-orang non-Arab yang notabene kemudian berbeda pendapat tentang membaca Al-Qur'an. Perbedaannya bukan perbedaan-perbedaan yang ringan, perbedaannya perbedaan sangat prinsip. Masalah salah membaca. Maklum kan mereka mungkin sekedar dengar atau mungkin lihat tulisan yang pada zaman itu tulisannya sangat sederhana. Jangan antum bayangkan, jangan saudara-saudara sekalian bayangkan bahwa waktu itu ada tanda titik. Kosong, dulu enggak ada bedanya ba, ta, sa, enggak ada bedanya. Jim, ha, kho, enggak ada bedanya. Kalau sekarang kan jim kasih titik satu di bawahnya, ha di kosongnya dari titik, kho di titik satu di atas. Enggak ada, zaman itu enggak ada. Bahkan so, di, do, di, to, zo, empat huruf ini satu bentuk zaman itu. Nah, sampai zaman Utsman bin Affan, nah, waktu itu hadir di Azerbaijan, di Azerbaijan ada Huzaifah ibn Yaman. Tahu siapa Huzaifah ibn Yaman? Seorang visioner yang luar biasa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah, boleh dibilang sekretarisnya ya. Pokoknya semua rahasia beliau yang megang. Sampai daftar nama orang-orang munafikin sampai hari ini, ketika Rasulullah mengamanahkan hal itu kepada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu supaya tidak sampaikan kepada siapapun, sampai hari ini enggak bocor. kecuali memang orang yang Rasulullah sebutkan namanya, siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Selebihnya orang-orang yang munafikin pengikut Abdullah bin Ubay bin Salul, enggak ada yang bocor. Sampai para sahabat itu datang, Umar, entah itu Umar bin Khattab atau Ali bin Abi Thalib, datang kepada Hudzaifah bertanya, apakah aku masuk daftar orang-orang munafikin? Dan caranya tuh bahkan dengan pertanyaannya pertanyaan jebak, kadang ada pertanyaan-pertanyaan jebakan supaya tidak sengaja, secara tidak sengaja keceplosan ngucapin nyebutin bahwa dia masuk atau enggak. Tapi enggak, sama sekali namanya Hudzaifah ibn Yaman itu enggak mengatakan apapun, bahkan tidak ada isyarat bahwa ini masuk daftar atau enggak daftar. Enggak masuk daftar. Itu luar biasa Hudzaifah ibn Yaman, memang orang sangat visioner. Nah, dia waktu itu datang hadir di peperangan saat apa namanya penaklukan Azerbaijan dan Armenia. Hudzaifah menjumpai orang baca, sebagian orang Islam membaca wa atimul hajj wal umrata lillah. Surah Al-Baqarah ayat 196 mungkin ya, kita salah nama. Ketika baca ini yang benar wa atimul hajj wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya karena Allah, lillah. Ya tadi saya katakan enggak ada bedanya dulu antara ba, ta, sa, kaf dan lam, enggak ada bedanya gitu. Nah, ketika tulisan lillah mungkin orang lihat juga bukan seperti tulisan lillah. Maka sebagian baca lil bait. Lil bait. Untuk al bait, Baitullah al-Haram, maksudnya Ka'bah. Kan berubah kan maknanya. Sampai Hudzaifah bilang kadu ayyaqtatilu. Hampir-hampir saja mereka ini, nyaris mereka saling bunuh karena beda pendapat. Ini beda pendapatnya bukan beda pendapat yang memang diperkenankan, memang udah salah kok. Salah satu dari duanya salah. Dari keduanya ini. Akhirnya dia pulang ke waktu zaman Utsman bin Affan. Hudzaifah pulang langsung menghadap Utsman bin Affan. Menyampaikan apa yang terjadi dan mengusulkan untuk dilakukan duplikasi. Duplikasi Al-Qur'an. Yang tadi kan cuma satu tuh. Sekarang diduplikasi. Nah, proses duplikasinya juga minta lagi. Kebetulan alhamdulillah waktu itu masih ada Zaid bin Thabit masih hidup, maka yang mimpin pimpinan lajnah, istilahnya lujnah atau lajnah, timnya adalah masih tetap Zaid bin Thabit. Maka dilakukan duplikasi. Duplikasi itu mirip dengan kalau sekarang mungkin percetakan dah, tapi sangat sederhana. Jadi istilahnya satu mushaf yang ada ini kemudian diduplikasi, ditulis ulang ke dalam beberapa naskah mushaf Al-Quran. Ada yang mengatakan jumlahnya 5, ada yang mengatakan jumlahnya 6, ada yang mengatakan jumlahnya 7, ada yang mengatakan jumlahnya 8. Wallahu a'lam, mana yang lebih kuat, yang pasti jumlahnya sekitar 5 sampai 8. Selesai diduplikasi, saat di Madinah ada 2, ditinggalkan 2. Satu dipegang oleh Utsman bin Affan dan satu digunakan oleh kaum muslimin di Madinah. Satu dikirim ke Makkah, satu dikirim ke Kufah, satu dikirim ke Basrah, ada yang mengatakan dikirim ke Bahrain, Al-Yaman dan Syam. Kebayang enggak antum bagaimana ngirimnya? Ya? Zaman itu sudah ada jasa pengiriman loh. Jasa pengiriman barang sudah ada. Kan kita ketahui mereka rihlata syita'i wasaif, karena ada dagang pada musim dingin mereka dagang ke Yaman. Pada musim panas dagang ke Syam, Yordania, Palestina, Syria. Itu kan daerah yang kalau musim dingin sampai dingin banget. Maka mereka ketika musim panas kan enggak terlalu panas di sana. Waktu musim panas ke Syria, daerah Syam. Waktu musim dingin di Yaman enggak begitu dingin, maka mereka pun ke Yaman. Nah, pengirimannya bukan juga segera dititipin orang gitu aja, titip nih buat kaum muslimin di sana, enggak. Utsman mengirim mushaf Al-Qur'an beserta gurunya. Iya, guru yang ngajarin itu. Supaya enggak salah lagi. Ya kalau cuma dikirimin gitu aja nanti orang enggak tahu bahasa Arab gimana membacanya. Sebagian kan enggak tahu bahasa Arab, orang-orang non Arab kan. Orang Arab aja mungkin masih banyak beda pendapat kan cara bacanya apa. Orang enggak ada bedanya kan, ba ta ta enggak ada bedanya, jim ha enggak ada bedanya dan seterusnya. Ra za enggak ada bedanya, dal zal enggak ada bedanya. Nah, akhirnya dia ya udah dikirim tuh. Tapi waktu itu belum ada namanya titik-titik tuh, enggak ada. Nah, di masa itu ada, ya mungkin ada sejarah yang mungkin cukup mudah-mudahan menguatkan kita tentang masalah belajar membaca Al-Quran. Suatu ketika ada seorang yang belajar Al-Quran kepada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Waktu itu membaca ayat Al-Quran surah Taubah ayat 60. Dia baca, laki-laki yang belajar kepada Ibnu Mas'ud. Kita ketahui Abdullah bin Mas'ud adalah salah seorang yang paling terkenal dan fasih dalam membaca Al-Quran zaman Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma. Ketika ada seorang laki-laki yang belajar kepada Ibnu Mas'ud lalu membaca ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, mestinya kata lil fuqara'i dibaca demikian, lil fuqara'i. Tetapi itu laki-laki yang belajar ini enggak disebutin namanya siapa waktu itu, baca hanya lil fuqara'i, lil fuqara'i. Sudah panjang tetapi kurang panjang. Dalam bahasa Arab kata al-fuqara yang panjang itu, yang panjangnya lebih itu, dengan al-fuqara yang panjangnya cukup segitu, maknanya sama. Bentuk kata apa, kata jamak, kata bentuk kata jamak dari kata fakir. Dan tidak berubah artinya. Tidak berubah artinya. Gitu. Tetapi waktu mendengar bacaan yang tadi mestinya dibaca lil fuqara'i terus dibaca lil fuqara'i oleh laki-laki itu, Ibnu Mas'ud mengatakan ma hakadza aqra'ani hannabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajariku seperti ini. Maka laki-laki itu bertanya, wa kaifa aqra'akaha ya Aba Abdurrahman? Terus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari engkau wahai Aba Abdurrahman? Maka dicorokkan, contohkanlah aqra'aniha, Rasulullah mengajariku innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masaki. Pamaddah dipanjangkan, ra dipanjangkan. Nah, jika yang tidak mengubah arti saja kemudian tidak diterima oleh seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling fasih membaca Al-Qur'an waktu itu, bagaimana kalau sekiranya bacaan Al-Qur'an kita atau kaum muslimin mengubah arti? Kan gitu. Terutama surah Al-Fatihah, ada misalnya Al-Fatihah yang kita pakai salat misalnya. Kan itu kan rukun salat. Kalau enggak baca Al-Fatihah berarti enggak sah misalnya salatnya misalnya. Nah, ini menunjukkan begitu pentingnya. Dalam bahasa Arab itu mungkin juga mirip dengan bahasa Jerman. Ada kemiripan tapi mungkin bahasa Arab lebih banyak masalah panjang dan pendek itu di prinsip gitu. Prinsip salah panjang dan pendek berarti salah makna, karena saat kita membaca suatu huruf yang mestinya pendek terus dibaca panjang berarti kita nambah huruf. Saat kita memendekkan yang mestinya panjang berarti kita mengurangi huruf. Saat kita menambah huruf berarti kita bisa menambah arti, menambah makna, atau justru mengubah makna. Gitu juga sebaliknya. Ya, contoh mungkin yang bukan dalam Al-Quran deh. Kalau mau di-leasing banyak sebenarnya itu. Contoh satu kata yang sering kita ucapkan misalnya. Kata khatib dan khatib. Tahu bedanya ya? Khonya panjang. Khatib. T-nya pendek, khonya panjang. Khatib. Yang kedua khatib. Sekarang yang kedua yang panjang apa? T-nya kan? Khatib. Yang pertama khatib, yang kedua ya khatib, yang kedua khatib. Apa arti yang berkhutbah, orang yang berkhutbah itu kata pertama atau kata kedua? Khatib kah atau khatib? Yang pertama. Ya, benar, kalau misalnya untuk apa pantas-pantasan enak-enakan, yang pertama yang lebih enak. Khatib. Ada punya pendapat yang kedua? Kata kedua? Kedua apa pertama? Khatib ataukah khatib? Khatib. Ya, mungkin sebagian berpendapat khatib gitu. Ya, saya terjemahkan. Khatib yang khonya yang panjang itu adalah laki-laki yang datang kepada orang tua seorang gadis untuk melamar anak gadis itu. Iya, maksudnya enak, makanya enak benar kan? peminang, pengkhitbah itu khatib, pengkhitbah khatib, pengkhutbah orang yang berkhutbah khatib. Nah itu udah ya dalam bahasa Jerman. Apa contohnya apa dalam bahasa Jerman? Ada juga kan yang gitu bisa fatal, bisa fatal. Bahasa Arab juga demikian, dan bahasa Arab apalagi dalam baca Quran. Dan kita punya kebiasaan yang mungkin dalam metode belajar kita zaman dulu seringkali memang guru-guru kita tidak terlalu strength dalam masalah panjang dan pendek. Bahkan kadang guru kita ngajarinnya ya gitu, misalnya kata kataba, pendek semuanya, kataba. Oleh guru kita diajari kataba. Ini udah nambah loh, udah nambah huruf. Nambah huruf apa? Nambah huruf alif. Karena kalau kita memanjangkan fathah berarti nambah alif. Kataba artinya menulis. Siapa yang menulis? Dia, satu orang laki-laki. Tapi kalau kita katakan kataba panjang, pelakunya bukan satu lagi, dua orang. Dua orang. Jadi kalau kita ngapal misalnya alam taro kaifa fa'ala rabbuka fa'ala, yang tadi mestinya fa'ala satu orang, satu dia Allah Subhanahu wa taala, sekarang jadi dua. Fa'ala. Nih, ini contoh lah. Dan ini seringkali kita alfa untuk memperhatikan masalah panjang dan pendek ini, atau kadang pola kita pokoknya penggalan katanya di spasi-spasi. Padahal penggalannya, penggalan pengucapannya enggak mesti pada spasi antar kata, tetapi mungkin nanti ada yang panjang, ada huruf yang ditahan dulu dan seterusnya. Nah, ini kondisi yang mungkin saya ingin berbagi tentang masalah itu juga, mungkin perlu perhatikan lah mungkin. Tentu kita, dan sebenarnya simple kalau kita paham, cuma masalahnya seringkali kita sudah terpola dengan kesalahan-kesalahan kita. Gitu. Saya contohkan dah, saya ceritakan. Saya punya seorang teman. Saya ketemu sama dia pada tahun 2007 dalam sebuah majelis. Saya tahu di majelis itu bahwa dia, orang ini punya kebiasaan membaca Al-Quran setiap harinya satu juz. Satu juz berarti kurang lebih 20 halaman dalam mushaf standar. Nah, ketika giliran dia membaca, saya mengatakan, Masya Allah, ini bacaan luar biasa. Luar biasa apa? Bisa luar biasa positif, bisa luar biasa negatif ya. Luar biasa. Luar biasa kalau harus dibenerin susah, apa perlu waktu lah gitu maksudnya. Akhirnya saya bilang, ini bacaan orang ini yang punya kebiasaan baca Al-Quran setiap hari ini satu juz ini, kalau dikoreksi, saya dikasih waktu 30 menit buat ngebenerin bacaan dia satu baris saja, nih saya 30 menit itu gak cukup waktunya. Saking, tapi lancar. Lancar, kalau gak lancar gak mungkin lah baca sehari satu juz. Kalau gak lancar bisa 6 jam nanti gak selesai satu juz kan gitu. Lancar, dia lancar gitu. Terus akhirnya ya udah, berjalannya waktu saya terus support supaya belajar, supaya belajar, saya kasih teori-teori. Tapi ini orang gak nyambung-nyambung gitu. Maksudnya gak nyadar kalau sebenarnya yang saya tembak gitu, yang saya tegur itu udah dia, tapi gak secara langsung saya negurnya. Gitu, saya jelaskan lah gitu. Dan ternyata paham sebenarnya dengan apa yang saya jelaskan. Sampai tahun 2010, tadi saya memang benar-benar berharap supaya dia belajar. 3 tahun tuh, 2007 awal sampai 2010 awal, dia ternyata belum tersadar juga untuk belajar ngembudin bacaan Quran. Karena dalam persepsi dia, udah benar tuh bacaan dia. Gitu. Sampai akhirnya, waduh, udah mungkin juga sudah saatnya, ajalnya juga. Ajal itu apa sih? Titik akhir ya. Titik akhir. Akhirnya guru ngaji, pimpinan ngaji itu, seorang ustaz bilang ke dia, udah marah-marah gitu. Kamu ini di depan umum, di depan orang-orang yang lain, kamu dari zaman dulu belasan tahun baca Quran. Maksud salahnya ini melulu sih. Dibilang gitu. Udah gitu. Ini orang dengar semuanya. Kamu mestinya berubahlah gitu. Maksud tiap pekan dibenerin ini terus masalah panjang dan pendek. Dibilang sama guru ngajinya, kamu kalau 2 minggu enggak juga ada perubahan, udah enggak usah datang lagi dah. Ini kalau saya mikir tuh, ini orang kalau dia ngambekan, udahlah, alhamdulillah dilarang datang ngaji. Menggunakan gitu. Mungkin, tapi dia, saya acungin jempol nih orang. Emang dia sangat butuh pada siraman rohaninya. Bagaimana tiap untuk menjaga keimanan dia tetap ingin ketemu. Selesai kajian, nemuin saya, Ustaz, punya waktu nggak? Waktu apa? Saya pengen belajar Kenapa dari bacaan Al-Quran? Alhamdulillah. Saya pikir 3 tahun saya tuh berusaha buat ngajak dia supaya belajar. Sampai akhirnya ya memang harus dimarahin dulu, kemudian mau. Dan belajar ada insya Allah. Datang aja ke masjid dekat rumah saya, sholat subuh di sana. Nanti habis subuh boleh belajar sama saya beberapa menit. Datang akhirnya. Pertemuan pertama dia baca surah Al-Fatihah dan beberapa ayat di surah Al-Baqarah. Selesai baca, nanya ke saya dia, gimana Ustaz bacaan saya? Udah bagus? Saya bilang, alhamdulillah. Tapi ada beberapa yang harus dibenahi. Oh iya, apa Ustaz? Saya jelasin. Cuma saya bekalin yang koreksi cuma 1 atau 2 saja. Dan nanti benerin ya. Besoknya datang lagi. Saya kasih teorinya, penjelasannya. Paham dia, Pak. Sampai setelah sekian berapa kali pertemuan, atau bukan mungkin belasan kali pertemuan, saya juga mulai naik pitam juga. Mulai kesel juga saya. Tapi saya gak langsung marah-marah. Ketika dia baca, saya suruh ngulang kan. Tolong ulang dong. Gitu. Pas ngulang, salah lagi. Terus saya tanya, tadi kamu di sini baca panjang atau pendek? Dia bilang gitu. Dia bilang, panjang Ustaz. Padahal dia baca pendek tuh. Dia baca pendek, tapi dia ngakunya panjang. Panjang Ustaz. Pendek, panjang kok. Gitu. Ngotot lagi dia, panjang Ustaz. Ya, oke lah kalau gitu. Ulang lagi coba. Pas ngulang lagi, dia baca salah lagi, pendek lagi itu. Terus saya bilang, tadi kamu baca panjang atau pendek? Panjang Ustaz. Masa sih? Saya bilang kan, pendek saya bilang. Panjang Ustaz. Oke kalau gitu, saya keluarin tuh. Saya rekam ya. Saya rekam ya saya bilang. Enggak usah. Akhirnya dia malu, baru mulai mikir tuh. Mulai mikir, coba dikerahkan pikiran dia pas baca. Salah lagi tuh, alhamdulillah salah lagi. Salah lagi. Oh. Mulai berhenti di situ, akhirnya berhenti dia. Oh. Iya ya. Kok jadi pendek ya gitu. Akhirnya tersadar dan baca. Selesai ngaji, dia nanya ke saya sambil pulang. Ustaz, kenapa ya? Kok ini otak saya udah nyuruh panjang, mulut saya bacanya pendek. Saya bilang, ya enggak tahu, kenapa seperti itu. Tapi saya sambil mikir juga saat pertemuan-pertemuan, terus saya juga simak juga dari orang lain, dengerin kan banyak orang setoran bacaan dan hafalan Quran ke saya. Saya dengerin, ternyata kemudian orang yang ini latar belakangnya, ini orang ternyata udah belasan tahun dari tahun 90-an, zaman dulu SMA barangkali gitu, udah punya kebiasaan baca Quran dengan kuantitas yang banyak. Sementara bacaan dia ini enggak pernah yang namanya dibenerin. Itu problem. Sehingga sekarang yang bekerja otak bawah sadarnya, refleks semuanya. Bahkan punya irama tertentu. Iramanya udah irama dia, khusus punya dia dah gitu. Akhirnya bacaan dia ngikutin irama itu. Dan itulah latar belakangnya. Setelah itu alhamdulillah mulai membaik. Alhamdulillah. Nah, itu tadi baru sampai Utsman ya. Ya, kembali lagi waktunya udah lewat kurang 1 menit lagi. Betul, 1 menit lagi ya. Zaman Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memanggil namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Nama aslinya Zalim. Tapi punya kunyah namanya lebih terkenal dengan nama kunyahnya, nama panggilannya Abu Al-Aswad, Abul Aswad Ad-Du'ali. Dipanggil supaya apa? Supaya meletakkan apa namanya? Pertama, dasar-dasar ilmu tata bahasa Arab. Yang kedua, meletakkan tanda-tanda baca dalam Al-Qur'an. Tapi tanda bacanya belum membedakan huruf satu dan huruf yang lainnya. Gitu. Waktu itu baru memberikan tanda satu titik di atas huruf untuk menunjukkan huruf terakhir suatu kata itu berbaris fathah. Misalnya gini, kata as-sirata, ihdinas sirata, dititikin satu di atas huruf tok saja. Tek. Al-mustaqima, dititikin satu di atas huruf mim saja. Yang sekarang jadi fathah, baris atas, itu dulunya titik satu di atas pada zaman Ali bin Abi Thalib. Terus beri titik satu di bawah huruf untuk menunjukkan bahwa huruf terakhir tersebut, huruf yang lainnya nggak dikasih tanda ya, belum ada beda huruf, belum ada beda baris apa, baru huruf terakhir saja. Kalau berharokat kasroh, berbaris kasroh di bawah, beri titik satu di bawah huruf ar-rahimi, titik di bawah huruf mim. Itu maliki, titik di bawah huruf kaf. Yaumi titik satu di bawah huruf mi. Udah. Dhammah titik satu di sebelum huruf, di depan huruf untuk dhammah. Kalau pas tanwin enggak dibedakan antara yang fathah tanwin kah, kasrah tanwin kah, atau dhammah tanwinnya, titik dua. Udah. Zaman itu baru ada 4 model titik. Titik satu di atas huruf, satu di bawah huruf, satu di sebelum huruf, dan dua di atas, di suatu huruf. Udah. Tapi enggak ada bedanya ba, ta, sa dan seterusnya. Sekarang udah warna-warni. Gitu kan, ada mushaf yang warna-warni. Tapi kok masih salah juga. Ini masalah kebiasaan dan pembiasaan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa membaca dengan fasih, dengan sahih. Insyaallah saya selalu support, mudah-mudahan diberikan kemudahan pada kita semuanya. Baik itu dalam bentuk tulisan, dan sekarang tulisannya udah sangat sangat apa, selalu di apa namanya, bukan di lagi di dimudahkan buat kita membaca Al-Qur'an. Kita enggak tahu artinya juga udah bisa membaca dengan baik dan benar insyaallah subhanahu wa taala. Itu sebagai mukadimah, mudah-mudahan bermanfaat. Qul qali hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita bahwasanya mushaf yang kita pegang itu adalah terjaga keasliannya, kemurniannya, dari dikatakan dari awal Jibril sampai ada di tangan kita. Memang merupakan suatu pengingat bagi kita bahwasanya tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tidak mudah, meskipun sudah banyak harokat dan lain-lain yang masih salah juga seperti itu. Jadi merupakan satu PR bagi kita, diri kita masing-masing. Mungkin ada yang mau menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Sebetulnya saya yakin masih banyak yang menarik ya yang akan diceritakan. Silakan Pak Abdullah. Iya, ada. Jelaskan Ustaz bahwa motivasi dari penulisan pembakuan yang dilakukan oleh Usman itu adalah karena adanya keragaman dalam membaca, sehingga karena dikhawatirkan akan terjadi perubahan merubah arti atau makna, dan itu karena mushaf yang dipegang oleh Ustaz itu masih, dan tulisannya masih sangat primitif itu, jadi tanpa tidak ada tanda-tanda apa yang sebetulnya. Yang menjadi pertanyaan saya, yang pertama, sebenarnya keragaman dalam membaca itu terjadi dalam internal umat Islam Mekah Madinah atau antara komunitas Mekah Madinah dengan yang di luar Islam, di luar serta kekuasaan politik Islam meluas ke daerah-daerah yang di luar. Itu yang pertama. Kemudian ada penjelasan yang menarik dari Ustaz bahwa sebenarnya perkembangan tulisan Arab itu tidak berpuncak pada periode Utsman, karena ternyata pasca Utsman juga masih berkembang terus. Yang saya tanyakan implikasinya, apakah kemudian itu berpengaruh terhadap mushaf Utsman yang kemudian kata bahwa sampai saat ini pun mushaf Utsman dianggap sebagai standar gitu ya. Padahal di luar itu ternyata dalam dari segi linguistik ternyata masih terjadi perkembangan tulisan dari bahasa Arab itu. langsung. Oke. Okay. Ya. Tadi mungkin menanggapi pernyataan bahwa kenapa kok mujizat Al-Qur'an? Mungkin juga pertanyaan juga. Karena pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu profesi yang paling digemari dan menjadi kebanggaan orang zaman itu, sebagaimana zaman Nabi Musa adalah profesi tukang sihir yang paling keren atau yang jadi istilahnya selebnya, gitu. Selebnya pokoknya udah tampil selebritinya, wah semua orang datang dah gitu. Nah pada zaman Rasulullah SAW yang paling ngetop itu adalah tukang syair, penyair. Jadi penyair itu bisa sampai secara spontan bisa menciptakan 1000 bait spontan, berdiri langsung lomba, istilahnya pada perlombaan pesta rakyat seringkali gitu, tampil langsung menyebutkan 1000 bait syair tanpa harus mikir dulu, pokoknya tanpa harus ngarang dulu, spontan aja. Jadi memang luar biasa pada zaman itu. Makanya buat syu'ara disebut ada surat asy-syu'ara sendiri, karena memang selebriti pada zaman itu adalah penyair. Dan pengaruh yang paling besar terhadap kehidupan masyarakat adalah dari selebriti biasa. Sekarang juga kan gitu. Orang yang paling kemudian terkenal kemudian itu yang memberi banyak pengaruh terhadap masyarakat. Nah, penyair inilah yang kemudian banyak memberi pengaruh terhadap masyarakat. Oleh karenanya, bandingannya adalah Al-Quran yang kemudian para penyair pun tahu bahwa, oh ini gak ada tandingannya nih, kalah semuanya. Masyarakat awam juga tahu, oh ini gak ada tandingannya lagi. Mereka akhirnya beriman dengan itu. Bahkan di antara mereka ada yang kemudian sudah menyumpal dengan telinganya disumpal dengan apa, ditutup dengan kapas misalnya, ternyata masih dengar juga gitu. Bahkan di antara mereka ada bos-bosnya, pembesar-pembesar Quraisy yang kemudian saring melarang jangan dengerin Al-Qur'an lagi, ternyata ngumpet-ngumpet mendengarkan bacaan Al-Qur'an, tetap saling ketemu, lu ngapain di sini, jangan datang lagi ya, ternyata besok datang lagi, berkok lagi, ketemu lagi, karena saking menikmatinya, istilahnya terpesona atau tersihir dengan hal tersihir, kayaknya gak enak ya, terpesona dengan bahasa Al-Quran tersebut. Jadi ada nilai seperti itu. Jadi makanya Allah berikan mukjizat ini, yang dimana Al-Quran ini adalah mukjizat, satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada seluruh nabi. Kita ketahui nabi itu banyak, ratusan ribu nabi yang Allah utus gitu. Dan satu-satunya mukjizat yang diberikan kepada nabi, seluruh nabi yang abadi, adalah yang sifatnya abadi sampai akhir zaman adalah Al-Quran. Selebihnya tongkat Nabi Musa fungsinya atau apa tuh? Ya, Nabi Musa. Ini saya juga mau berbagi nih masalah doa. Saya baru sebelum berangkat, dua hari sebelumnya berangkat, tiga hari lah. Seorang produser di TV One, sahabat saya, habis pulang dari perjalanan panjang, ya keliling untuk liputan dalam acara yang Palestina itu, Global March to Jerusalem, dia ke sana kan. Waktu saya di Turki, dia bilang, Ustaz doakan saya supaya saya bisa juga berkunjung ke Turki. Saya doain semoga antum juga bisa ke Turki. Ternyata akhirnya pas pulang, Ustaz, saya benar-benar ke Turki, landing di Ankara. Saya meliput acara di Istanbul, karena saya cerita tentang keindahan Istanbul segala macamnya dan peninggalan sejarah di sana. Tapi Allah takdirkan saya, karena doanya nggak spesifik, saya akhirnya nggak bisa jalan-jalan. Pengen jalan-jalan di bis bersama rombongan wartawan, ternyata terjebak macet. Pas sudah bebas dari macet, cari parkir nggak dapat. Akhirnya muter sampai malam nggak sempat jalan-jalan. Udah gitu berangkat, langsung dibilang doa memang harus spesifik katanya. Sama dengan itu. Nah, iya, jangan doa ngomong gitu. Doain yang spesifik. Saya ingin katakan apa? Nabi Musa alaihissalam itu, ketika Allah tanya Nabi Musa, ya Musa, gitu. Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Allah berfirman, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu apa yang di tangan kamu, yang di tangan kanan kamu itu apa, Musa? Dia bilang, qala hiya asai. Hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala wanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Saya tanya, tongkat Nabi Musa itu selama perjalanan kehidupan Nabi Musa berfungsi untuk apa? Yang berkaitan masalah tongkat ada berapa mukjizatnya? Pertama, membelah laut. Yang kedua, jadi ular. Yang ketiga, ada lagi enggak? Memancarkan air, 12 mata air. Ada yang keempat? Enggak ada. Karena waktu Nabi Musa ditanya, buat apa tuh tongkat? Jawabannya cuma tiga. Dia bilang, ya asoy, itu tongkatku. Atau waktu alaiha, aku bisa bersandar pakai tongkat itu. Wa ahushbiha ala gonami, aku bisa menggiring apa namanya pelihara apa binatang peliharaan ternaknya. Yang kedua, yang ketiga, waliya fiha ma'aribu ukhra. Ada juga fungsi yang lainnya enggak disebutin. Cuma tiga kan, tiga poin akhirnya dikasih mukjizatnya juga jadi cuma tiga. Doanya harus spesifik. Dan tongkat ini hanya bisa berfungsi waktu itu juga kan. Kalaupun sekarang kita ketemu tongkatnya, mau dipakai buat apapun enggak akan bisa juga membelah lautan. Karena semuanya dengan izin Allah kan. Kalau kita perhatikan semuanya, semua itu mukjizat. Namanya mukjizat itu serba atas izin Allah kan gitu. Ya, di sisi yang lainnya Allah juga pengen ngajarin juga. Allah Maha Kuasa kan belah lautan. Kenapa juga harus pakai Nabi Musa mukulin tongkat yang cuma tek, cuma mukul kan gampang. Allah ingin ngajarin kita bahwa sekecil apapun yang namanya pekerjaan apa pekerjaan besar harus dimulai dengan sesuatu usaha yang kecil. Meskipun sekecil apapun harus ada usaha lah gitu. Maka Allah ajarkan. Jadi enggak langsung kemudian udah kepepet langsung kemudian dibelah lautannya enggak, tapi Allah ngajarin supaya tetap berusaha meskipun hanya dengan mukul tongkat. Nah, dari berbagai mukjizat yang Allah berikan itu semuanya tidak ada sampai akhir zaman. Satu-satunya yang sampai akhir zaman adalah Al-Qur'an. Dan kita sadari selalu adalah penemuan-penemuan ilmiah yang berkaitan masalah Al-Qur'an ini. Kalau kita mengaji simpelnya gini, yang sederhana aja. Ya ngambil kedokteran. Ambil kedokteran. Apa? Ngambil spesialis apa? Dokter umum. Baik. Kapan mulai ditemukan lensa untuk cek cikal bakal mikroskop? 1800. Apa sejarah sih? Oh ya, mungkin atau yang mengambil spesialisasi embriologi mungkin. Spesialisasi mikroskop. Ah, mikroskop. Ya. Kapan mulai? Saya pikir mikroskop itu nanti silakan tanya ke Mbah Google lah. Yang enggak tahu nanya ke Mbah Google. Kalau nggak salah itu baru ada mikroskop yang dari lensa yang besar itu ditemukan mungkin baru sekitar tahun 1600-an abad ke-17. Bagaimana siapa namanya? Dian. Mbak Dian, kalau mau ngecek sesuatu yang kecil pakai apa? Mikroskop kan? Mau tahu dalam apa namanya anatomi atau organ tubuh dalamnya bagaimana kalau tanpa harus bedah? Kamera yang kecil dimasukin dalam. Oke. Okay. Tapi Al-Qur'an sejak zaman itu, silakan buka surah Al-Hajj misalnya atau Al-Mu'minun, menceritakan tentang proses kejadian manusia dari detik awal ketika terjadi pembuahan antara sperma dengan ovum. Baik, dari hari ke hari sampai akhirnya lahir menjadi manusia. Bahkan kalau saya bahas dulu, sebenarnya saya ngambil apa namanya? Dasar-dasar embriologi, dapat juga dulu. Alhamdulillah kampus yang saya dapat oseanologi, dapat embriologi, dapat yang banyak lah gitu. Tapi nggak cuma dasar-dasar aja, nggak semua. Jadi sampai kenapa menggunakan kata summa, kenapa menggunakan kata fa dalam Al-Quran itu sedemikian detailnya. Gitu. Nah, simpelnya dah gitu. Simpelnya, jika Al-Quran berbicara tentang masalah embriologi, Rasulullah SAW nggak pernah melakukan pembedahan. Tapi bagaimana bisa berbicara tentang masalah embriologi sementara teori pertama atau kedua lah, pokoknya ada teori masalah embriologi. Pertama, dulu pernah katanya manusia itu asal mulanya berasal dari, udah bentuknya kayak gini nih emang, dari kecil terus membesar. Kan gitu ya, itu pertama kedua. Pertama kali, mungkin pertama, teori pertama. Teori kedua, setelah itu kan kemudian teori ini berkembang ratusan tahun. Setelah ratusan tahun ternyata kemudian terbantahkan oleh teori kedua. Teori kedua apa? Teori kedua mengatakan bahwa manusia tercipta dari darah haid. Dan memang dibuktikan, buktinya apa? Ketika orang hamil, darah haidnya gak keluar lagi. Itu teori kedua tuh. Iya kan? Baru pada abad-abad akhir-akhir 19 mungkin, atau apa? Orang menemukan ternyata manusia tercipta dari pembuahan sperma terhadap ovum. Sementara Al-Quran dari zaman dulu udah gak pernah bilang teorinya bahwa tercipta dari ini. Udah pembuahan itu. Keith Elmore, silakan nanti mungkin tak pernah dengar nama Keith Elmore, dosen senior, guru besar di Toronto University, pakar di bidang embriologi. Silakan cari. Dia punya buku namanya, judulnya The Developing of Human. Punya ya? Punya. Ada versi yang dengan Arabnya enggak? Maksudnya ada dua versi. Ada versi yang ya English tapi ada halaman berikutnya yang ada hadisnya. Beliau seorang Muslim. Masuk Islam setelah debat dengan rektor saya. Debatnya bukan debat. Jadi Keith Elmore suruh cerita tentang masalah embriologi dari A sampai Z. Setelah selesai, sudah selesai profesor, kata rektor saya. Sudah. Enggak ada lagi, benar-benar sudah habis, sudah habis. Kata rektor saya, yang Anda katakan ada dalam Quran, dibuktikan. Semua diceritakan ada dalam buku, ada dalam buku, buku yang dimiliki umat Islam dari zaman abad ke-7 Masehi. Diceritakan semuanya. Akhirnya pas sudah selesai semuanya, dijelaskan detail sampai tentang masalah Al-Quran itu berbicara masuk detail tentang bagaimana kondisi rahim seorang rahim ibu itu bagaimana posisinya, fungsinya, kekuatannya menahan janin di dalam ini bagaimana di dalam Quran detail. Tapi kita kadang karena kita cuma baca sekilas, kita enggak memahami secara bahasa, akhirnya kita terbatas sekali. Akhirnya baru selesai, kata Keith Elmore, kalau ada buku yang menyebutkan tentang itu sampai seperti ini, niscaya ini buku dari Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, bukan Tuhan Yesus, dari Tuhannya Yesus. Akhirnya dia bilang, aku bersaksi bahwa ini dari Tuhan Yesus. Masuk Islam akhirnya. Itu Keith Elmore. Salah satu buku terkenalnya dari itu. Ada, cari aja. Dia ada versi yang halaman berikutnya Al-Quran dan Hadis. Jadi beliau duet sama salah seorang Sheikh, Profesor Abdul Majid. Beliau berdua. Saya bilang ada versi itu, Inggris dan ada ayat Al-Qurannya. Nah, yang sederhana gini aja misalnya, ini menunjukkan kan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Belum lagi masalah oseanologi, kelautan misalnya. Rasulullah itu sepanjang hayatnya tidak pernah namanya menginjakkan kaki ke pantai. Apalagi sampai melakukan penelitian ke lautan. Tapi banyak sekali Al-Quran berbicara masalah Al-Quran. Masalah laut. Sampai dalam ilmu kelautan ada gelombang laut. Berapa jumlah gelombang laut? Ada berapa model? 13 model gelombang laut misalnya. Terus bagaimana ombak laut dan angin. Masa angin, maaf. Angin laut itu ada berapa model, kekencangan, kecepatannya berapa, kategori 1, 2, dan seterusnya. Al-Quran berbicara masalah itu. Bagaimana Rasulullah gak pernah kesana kok? Rasulullah juga gak pernah nyelam. Belum lagi masalah yang ada pemisah antara satu laut dengan laut yang lain, yang lain di Selat Gibraltar misalnya. Yang challenger pertama ketika keliling dunia melilingi lautan gak nemu itu. Baru yang kedua tahun 1960-an baru kemudian ketemu di sana. Ternyata di laut ada perbedaan antara laut satu dan yang lainnya, tidak akan pernah bertemu gitu. Marajal bahrain yaltaqin, surah Ar-Rahman. Marajal bahrain yaltaqiyan, dua laut saling pergi dan datang bertemu. Laya bagian tapi tidak saling kemudian campur aduk ya. Bainahuma barzakhul laya bagian, dan antara keduanya ada barzakh, pemisah yang tidak akan pernah membuat ini campur aduk. Jika ekosistem yang ada di sini lompat ke sini, maka tidak akan lama akan balik lagi. Karena temperaturnya berbeda, karena tingkat keasinannya berbeda. Bagaimana Al-Qur'an berbicara masalah ini sementara Rasulullah tidak pernah? Ini menunjukkan. Dan alhamdulillah yang nemuin itu, yang menemukan penemuan ilmiah ini justru bukan orang Islam. Alhamdulillah bukan orang Islam. Jadi mereka yakin ketika banyak loh pakar-pakar. Rektor saya setidaknya kalau sekarang enggak tahu deh, pada tahun 90-an, awal-awal tahun 2000-an beliau mengatakan tidak kurang dari sekitar antara 70 atau 90 orang pakar internasional yang masuk Islam setelah diskusi sama beliau. Dan beliau kalau udah diskusi tidak akan pernah berhenti sebelum nih orang nyerah yakin masuk Islam. Gitu. Pernah suatu ketika ada yang datang ke tempat beliau, sampai beliau bela-belain enggak ngajar. Kebetulan rektor masih ngajar saya menempat waktu itu. Bela-belain yang ngajar asistennya, dia belain orang ini supaya sampai yakin masuk Islam. Dan akhirnya seminggu masuk Islam. Dan itu pakar semuanya. Gitu. Alhamdulillah di Amerika atau Eropa atau di mana atau Thailand semuanya banyak sekali. Nah, bagaimana dengan kita? Mungkin kadang kita karena keterbatasan kita dalam masalah ini sehingga kita justru jauh dari Al-Qur'an. Sementara orang yang istilahnya apa ya? Mu'alaf ya, baru masuk Islam, kemudian yakin benar karena dia udah punya ilmunya dulu gitu. Nah, kalau saya boleh berpesan, kita masih muda-muda, masih punya potensi buat berkembang lagi. Jangan sampai puas hanya dengan bisa baca terjemah. Masih bisa nanti, insyaallah masih bisa. Meskipun bukan jurusan antum misalnya, tapi setidaknya dikit pelan-pelan. Saya punya seorang peserta murid saya, barangkali boleh bilang murid yang terbaik lah. Beliau ibu-ibu lebih tua dari saya. Kebetulan dia punya latar belakang bahasa Jerman. sekarang sudah menyetorkan hafalan ke saya 18 juz. Dari tidak tahu bahasa Arab, tapi kemudian eksplorasi bagaimana beliau sendiri mengolah ada kemiripan apa antara bahasa Arab dengan bahasa Al-Quran dengan bahasa Jerman. Dibanding-bandingin, sekarang tahu bahasa Arab. Tapi saya bimbing terus. Saya ada pertemuan rutin untuk saya kasih bahasa Arab. Oh, dalam bahasa Jerman kayak gini. Saya juga banyak tuh akhirnya, ya mungkin ada share juga sama saya. Gimana kalau bahasa Jerman, gini. Oh, bahasa Arab gini. Nah, manfaatin aja. Saya juga bukan orang yang berlatar belakang pesantren, terus terang belum kenalan lebih lengkap. Saya nggak pernah namanya nginjakin kaki ke pesantren kecuali pas sudah selesai kuliah syariah. Buru-buru masuk sekolah pesantren. Saya SD, SMP, SMA negeri. Zaman itu mungkin Mas Adit masih dapat jurusan fisika. Saya ngambil jurusan fisika waktu itu SMP. Gitu. Tapi alhamdulillah ada kecenderungan buat menghafal dan punya peluang ke Timur Tengah. Ya baik, terima kasih. Berikutnya pertanyaan Pak Sabton tentang masalah keragaman. Sebenarnya bahasa yang lebih tepat yang terjadi tadi bukan keragaman, tapi kesalahan membaca. Karena keragaman membaca itu sudah ada dari zaman Rasulullah. Jadi memang kadang dalam satu redaksi ada beberapa redaksi tentang cara membaca Al-Quran yang semuanya memiliki makna yang sama, tapi yang itu kemudian ada hikmah di balik itu. Akhirnya banyak tafsir, banyak yang bisa diambil lah gitu, hikmah-hikmah di balik itu. Jadi bukan keragaman. Karena kalau keragaman, suatu ketika ada sahabat namanya Hisham. Hisham ini waktu sholat di masjid kedengaran sama Umar ibn Khattab baca ayat di dalam surah Al-Furqan. Saya enggak ingat ayat yang mana. Itu kemudian pas baca kedengar sama ini, sama Umar ibn Khattab lagi sholat. Umar udah kesel aja nih, ini orang baca pakai bacaan apa nih, enggak pernah diajarkan Rasulullah kepadaku. Bahkan kata Umar, hampir-hampir saja nih orang aku tarik nih ininya. Waktu lagi sholat tuh, kalau bukan sholat udah ditarik sama aku. Kan kita tahu kan Umar kan pokoknya kemauannya luar biasa. Akhirnya kalau udah selesai sholat langsung ditanya, siapa yang ngajarin kamu baca Quran kayak gini? Rasulullah. Sampai dibilang, bohong kamu. Enggak Rasulullah, bener Rasulullah. Oke, kalau kita berangkat ke Rasulullah. Berangkat mereka berdua menghadap Rasulullah. Saleh akhirnya Hisham suruh baca, ikra ya Hisham. Pas Hisham baca, Rasulullah setuju bener. Karena emang Rasulullah ngajarin. Pas ketemu giliran Umar suruh baca, Rasulullah juga menyetujuinya. Emang ada, dan ini dibahas dalam ilmu tersendiri namanya ilmu qiraat. Tulisannya sama, tapi memiliki cara membaca yang berbeda. Tapi bukan berarti kemudian bacaannya salah. Karena yang berkembang di kita bukan salah, bukan ya apa, bacaannya di luar yang dalam apa namanya tataran yang dibenarkan. Begitu. Kemudian apakah terjadi juga di luar hanya terjadi di Makkah dan Madinah atau di luar juga demikian. Nah, yang di luar justru memang yang terjadi kesalahan. Kalau Makkah dan Madinah memang karena orang tahu bahasa Arab dan modelnya talaki langsung kepada para sahabat belajar langsung, mereka hampir tidak pernah terjadi kesalahan dalam membaca. Masalah perkembangan penulisan, alhamdulillah ya dari zaman ke zaman, dari zaman dahulu ini masalah huruf, orang Arab dari zaman dahulu punya 29 huruf. Dan sampai hari ini orang Arab juga punya 29 huruf. Hanya saja pada zamannya waktu itu sebelum tahun-tahun 70-an Hijriah, mereka belum punya bentuk hamzah, huruf hamzah bentuknya. Gitu. Nah, perkembangannya tetap meskipun perkembangan cara penulisan bagaimanapun keasliannya tetap dijaga. Maksudnya huruf ba ya huruf ba, huruf ta ya huruf ta, huruf ya hanya untuk membedakan bentuk tulisan saja. Tapi dalam pengucapannya tetap sama. Jadi enggak ada perubahan-perubahan apa pun. Nah, dalam keseharian orang Arab pun, dalam keseharian orang Arab, kaidah bakunya orang Arab itu tidak memberi tanda baca dalam tulisan sehari-hari. Istilahnya Arab gundul lah kalau orang-orang mau bilang Arab gundul. Itu yang aslinya orang Arab. Tetapi karena Al-Quran ini supaya orang tidak salah baca, makanya diberilah namanya dhabt, pemberian tanda-tanda baca tersebut. Gitu. Jadi orang Arab kebiasaannya tidak memberikan tanda itu, tapi mereka tahu cara membacanya. Nah kalau kita yang dikasih harokat saja belum tentu bisa baca, apalagi kalau nggak diberi tanda baca. Nah, ada pun nanti masalah apakah berpengaruh terhadap Mushaf Utsman atau bagaimana? Mungkin saya ingin jelaskan juga bahwa apa yang kemudian diduplikasi pada zaman Utsman bin Affan, yang kemudian sekarang mungkin dinisbatkan kepada Utsman bin Affan, itu bukan kaidah penulisan yang dibuat oleh Utsman bin Affan. Ini mungkin perlu kita pahami bersama bahwa mushaf yang kita pegang sekarang, meskipun dinisbatkan kepada Utsman bin Affan, tapi bukan berarti kaidah penulisannya berdasarkan ilmu atau kemampuan atau aturan Utsman bin Affan. Kaidah penulisannya udah dari zaman Rasulullah udah ditentukan, karena Rasulullah menyatakan tidak boleh ada pengurangan dan penambahan. Pokoknya Utsman cuma duplikasi, menyalin dari yang tadi ditulis zaman Rasulullah, terus dibukukan zaman Abu Bakar Siddiq, kemudian pada zaman Utsman bin Affan dilakukan duplikasi. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan yang terjadi, yang sekarang terjadi, maksudnya yang ada sekarang, tidak keluar dari yang namanya yang standarisasi yang ada pada zaman itu tentang cara baca Al-Qur'an tersebut. Kalau ada yang salah baca, salah mengucapkan, berarti salah membaca. Ya mungkin meskipun nanti ada cara membaca, misalnya Malik Yawmiddin, apakah Malik Yawmiddin pendekmanya ataukah Malik Yawmiddin, ini dikaji dalam ilmu qiraat dan dua-duanya dibenarkan. Yang tidak dibenarkan, orang dengar langsung diikuti. Yang penting pokoknya belajar, terus kemudian diajarkan, direkomendasi oleh gurunya bahwa ini kamu baca dengan cara seperti ini. Terus gurunya yang belajar kepada seorang guru, gurunya belajar kepada guru-gurunya, gurunya sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril alaihissalam, sampai ke Allah Subhanahu wa taala, maka silakan gunakan itu. Dan ini yang selalu dijaga, masalah istilahnya ijazah. Ijazah Al-Qur'an. Daftar nama guru dan murid. Saya misalnya belajar kepada Syekh Abdul Qawi Al-Naji. Syekh Abdul Qadir Al-Najib belajar kepada Syekh Ismail Abdul Al. Syekh Ismail kepada gurunya, kepada guru sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini budaya yang mungkin di kemudian hari akan banyak dibudayakan, termasuk di Indonesia juga sekarang mulai dibudayakan, bagaimana seorang belajar memang direkomendasi kamu baca seperti ini. Dan gurunya memang mungkin sedikit strength mungkin memperhatikan masalah jangan sampai terjadi perubahan-perubahan pengucapan. Kayaknya dua tadi, itu aja. Oh iya, baik. Allah. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Oh, masih ada dua ya? Setelah dua banyak lagi nih. Atau mungkin sambung. Atau iya, silakan. Iya. Ya, silakan. Bu siapa? Nama siapa? Saya Nanda. Dina dan Dian. Iya, silakan. Ini adalah Al-Quran, ini adalah peringatan bagi orang-orang setelah kamu gitu, setelah Rasul yang di kemudian hari. Pokoknya jadi orang-orang kan yang sekarang gitu ya, generasi sekarang kan nggak ketemu sama Rasul gitu. Yeah. Ya. Jadi jangan menyalahkan bahwa kepada kalian itu tidak ada Rasul yang memberikan peringatan, tapi memang Allah sedang memberikan Al-Quran kepada Rasul sebagai mukjizat supaya bisa sampai akhir zaman, yaitu sebagai peringatan kepada kita supaya nanti misalnya ketika di hari kiamat tidak ada peringatan, tidak ada yang memberi berita kepada kita bahwa agama Islam seperti ini gitu. Nah, saya dari surat Al-Maidah berapa saya lupa itu. Mungkin itu gitu jawabannya gitu. Kenapa? Saya tidak tahu bahwa zaman Rasul itu memang profesi yang paling top adalah penyair. Saya enggak tahu. Yeah. Saya jadi bagaimana caranya gitu kan, kita sebagai orang muslim bisa menyampaikan juga nih Al-Qur'an gitu, kepada orang-orang yang non muslim ini gitu. Pertanyaannya yang gak mirip sih, cuman datangnya dari mu'alaf sih Ustaz. Jadi seorang mu'alaf bertanya pada saya gitu, mungkin memang karena kalau saya ini basicnya itu Nasrani, jadi kan kitabnya Injil ya. Nah Injil itu kan memang diterbitkan ke dalam berbagai macam bahasa, dan orang Nasrani itu kalau misalnya berdoa ya dia berdoa dengan bahasa mereka gitu. Nah pertanyaannya simpel sebenarnya, mu'alaf ini sudah berusaha untuk belajar Al-Qur'an, cuman memang karena tidak mendapatkan dirinya langsung ya kesulitan gitu, jadi beliau belajarnya itu susah payah lah istilahnya, membaca Al-Qur'an itu susah payah. Kemudian ada pertanyaannya tuh seperti ini, kalau misalnya memang Tuhan itu maha mendengar, maha mengerti, kenapa harus dengan bahasa Arab gitu? Sedangkan di Indonesia pun ya saya juga merasakan, maksudnya dari kecil kita diajarin baca doa apa segala macam bahasa Arab, tapi terkadang seiring dengan kita sudah hafal surat itu sampai dewasa, malah kita lupa artinya gitu. Nah itu kan malah seharusnya dipertanyakan gitu, sudah hafal sedemikian lupa, bacaannya cepat dan segala macam, tapi malah lupa artinya gitu. Nah itu juga mungkin bagaimana kita menjawabnya kepada mu'alaf atau orang lain yang menanyakan seperti itu. Kemudian untuk kita juga sebaiknya bagaimana cara kita belajar Al-Qur'an yang benar kalau kita tidak memiliki dasar belajar bahasa Arab dulu. Mungkin sebelum dijawab oleh Ustaz, mungkin kami batasi, mohon maaf, sampai pukul 2.15 menit tadi, mungkin kita santap siang. Untuk setelah itu mungkin akan pertanyaan-pertanyaan berikutnya mungkin bisa ditampung, untuk kalau tertarik berdiskusi lebih lanjut dengan Ustaz bisa besok di tempat saya, atau nanti mungkin bisa melalui email kalau misalkan Ustaz berkenan. Mungkin bisa apa, melalui dikasih rujukan-rujukan, jadi kita bisa mencari sendiri seperti itu. Memang itu dia tadi memang yang saya sampaikan di awal, bahwasanya memang kadang-kadang keterbatasan kita itu di sini mungkin banyak Ustaz gitu ya, cuman mungkin terkendala bahasa dengan latar belakang beda dengan kita dari Indonesia dan lain-lain. Mohon Ustaz bisa menjawab tadi, berarti tiga pertanyaan, berarti dua dari Dina, satu dari Dina. Silakan. Baik, yang pertama tentang surah Ar-Rum itu ada bab terjemah enggak? Surah Al-Isra. Iya. Surah Ar-Rum ayat 47 bukan? Iya, kayaknya. Ar-Rum 47. Ya. Ya. Betul. Betul ya. Sebelah kanan tadi. Betul. Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'u bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan 'alaina nasrun. Juga. Ar-Rum halaman 409. Bukan. Ya nanti cari lagi. Baik. Iya, sama saja. Baik. Tentang tadi, misalnya apakah sudah sampai peringatan kepada non-muslim? Sekarang tidak ada alasan lagi untuk orang mengelak diri, mengelak dari kenyataan bahwa apakah kita kayaknya belum sampai daripada kita, belum ada yang ngasih tahu. Sekarang nggak ada lagi. Apalagi sekarang media informasi semua sudah sampai, sudah ada. Bahkan orang bukan tidak sampai, tapi sebenarnya mereka justru yang menutup diri karena ada doktrin, ada berita yang negatif, kemudian mereka nggak klarifikasi. Yang jadi problem sekarang itu kan ketika media yang membawa berita ini atau pembawa berita itu sendiri atau jurnalis itu sendiri ternyata nggak jujur, nggak murni, kemudian membawa berita murni, tapi sebenarnya mereka membawa kepentingan dalam berita-berita mereka. Sebenarnya media ini adalah media buat sampai kepada mereka tentang masalah Islam ini sendiri, dan sehingga nggak ada alasan lagi untuk mereka tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Setidaknya mereka ketika ada kata-kata Islam atau apa, bagi mereka yang ingin mau belajar, udah cari informasi kepada sumber yang kira-kira benar. Jadi nggak ada alasan lagi untuk tidak tahu tentang Islam itu sendiri. Gitu. baik gue yang di pelosok, insya Allah Allah juga, Allah maha kuasa buat menyampaikan pesan ini kepada mereka yang di pelosok-pelosok, insya Allah. Apalagi di Eropa tidak ada jengkal lagi, yang tidak ada jaringan wifi lagi, semua udah internet semuanya kan gitu. Istilahnya kalau kita mau jalan, kalau kita nutupin jalan itu udah ketutup lah jalannya dengan jaringan internet itu sendiri. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk beralasan bahwa mereka tidak sampai pesan Islam itu sendiri kepada mereka. Lalu yang kedua tentang misalnya gitu, ya, saya ingin apakah yang saya pemahaman saya bahwa kenapa Al-Qur'an gitu ya diturunkan bahwa itu karena sebagai pemberi peringatan itu, apakah itu benar gitu? Saya ingin diberikan so, jawaban. Iya, iya. Iya, benar. Memang pada satu sisi gini. Jadi kan Al-Qur'an itu kan ya, saya takut salah. Iya. Pertama gini. Dua sisi kan, basyiron wa nadziron. Al-Qur'an di satu sisi adalah basyiron, membawa berita gembira, memberi kabar gembira bagi orang yang berbuat baik. Sekaligus juga nadzir, artinya pemberi peringatan, mengingatkan mereka, bagi mereka diperingatin, diberi peringatan supaya ini bahayanya gini. Nah, gitu loh. Kalau sampai enggak taat, enggak masuk Islam atau enggak taat pada Allah Subhanahu wa taala, bahayanya ini dan seterusnya. Nah, itu makna betul juga nazir, betul juga Al-Qur'an juga nazir, memberi peringatan juga buat orang-orang yang kafir. Tapi juga dalam waktu yang sama juga basyir, sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Begitu barangkali. Baik. Yang kedua tentang masalah kalau Allah Maha mendengar, kenapa kita berdoa dari konteksnya? Membaca Al-Qur'an ya, dan berdoa juga. Maksudnya semuanya kenapa harus baca Al-Qur'an? Iya. Baik. Masalah doa dan masalah baca Qur'an. Pertama, masalah doa kita sebenarnya bebas mau doa, bacaan doanya seperti apa dalam konteks keseharian ya. Jangan sampai nanti kita mau berdoa, ya Allah, mau berdoa cari jodoh, doanya apa, misalnya bingung mau berdoa apa, misalnya kita mau ujian doanya apa. Jangan sampai kita bingung, doa pakai bahasa kita, dan Allah Maha mendengar, Maha mengabulkan. Dari semua orang berdoa dengan bahasa dia, Allah Maha mengetahui. Ya, harus spesifik. Bahasa kita aja gitu. Jangan sampai gini. Dalam konteks berdoa jangan sampai gini. Saya kasus. Awal 2010 lalu saya menghadiri sebuah soft launching di pesantren di daerah Jonggol. Agak kampung kan, naik gunung gitu. Hadir di situ saya, terus ada seorang ustaz juga, ada beberapa ustaz yang lainnya. Saya diminta untuk memperdengarkan hafal Al-Quran, terus ustaz satu lagi diminta untuk menyampaikan tausiah, terus kemudian panitia bingung mau cari yang baca doa siapa. Akhirnya ada ustaz dari kampung situ. Ustaz kampung ini datang, wah ini sudah, ini beliau nih. Karena ustaz di kampung situ ya dihormati, udah suruh doa. Pas berdoa, doanya apa? Di dalam konten doa itu saya ingat banget tuh, Rabbana hab lana min azwajina, terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikutnya waja'alna lil muttaqina imama. Tapi ini ustaz bacanya bukan waja'alna lil muttaqina imama. Saya terjemahkan dulu. Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah karuniakan kepada kami dari pasangan-pasangan kami keturunan yang saleh dan seterusnya. Waja'alna, jadikan kami semuanya ini sebagai lil muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dalam doa dia bukan waja'alna lil muttaqina, tapi wala taja'alna lil muttaqina imama. Jangan. Tadinya kan dia mestinya minta. Ini malah jangan jadikan kami ini sebagai pemimpin. Masya Allah. Dan itu diamini oleh jamaah. Ingat, kalau kita berdoa, kita mengucapkan kata-kata, terus kemudian ada yang mengamini, berarti dia sama dengan berdoa. Jadi berapa orang itu berdoa? Saya cuma istighfar. Astagfirullah. Gimana tuh gitu? Nah, termasuk juga masalah omong-omongan, pembicaraan ini juga masalah, saya selalu ingatkan ya. Kita diajarkan Rasulullah supaya mengatakan perkataan yang baik. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan itu diamini oleh para malaikat. Banyak saya mungkin, kalau waktunya nggak cukup untuk cerita masalah bagaimana orang kemudian ucapannya terkabul, ucapannya terjadi yang negatif-negatif banyak sekali. Contohnya orang ibu dah, ya kan kita istri-istri kita, ibu itu seringkali ngomong pada anak atau kita yang punya anak lah, kamu ini nakal banget sih. Nah, jadi nakal beneran tuh. Apalagi yang mengucapkan ibunya. Udahlah, amin, benar, malaikat amin. Makanya saya kalau sama istri saya streng banget. Pokoknya jangan sampai mengucapkan kalimat negatif dah pada anak. Cari kalimat yang positif, sepositif mungkin, jangan sampai nanti teramini. Gitu. Ah. Iya, soleh banget nih kalau gini kan gitu, kalau gini melakukan ini. Kadang kan kita kesel ya, kesel ya. Kalau udah kesel nih, terus gitu, ya kesel sekali. Gitu, wah itu perlu nih. Nah, masa berdoa, enggak terserah kita mau pakai redaksi seperti apapun, jangan sampai tergantung pada ya doanya enggak tahu nih mau berdoa apa. Iya. Ya, Maha pendengarnya Allah Subhanahu wa taala dan Maha mengabulkan doa itu. Semua doa, semua bahasa apapun Allah akan kabulkan. Nah, dulu belum selesai. Nah, adapun salat, ya, masalah doa dan tadi saya katakan doa secara umum ya. Doa secara umum adalah dengan bahasa yang kita pahami. Jika kemudian kita harus pakai bahasa Arab, maka usahakan kita juga paham dengan doa tersebut, arti doa tersebut, supaya enggak salah. Gitu. Banyak loh, banyak doa-doa yang kemudian karena salah ucap kemudian bisa berubah arti. Gitu. Berarti Ustaz mendingan pakai bahasa Indonesia ya. Iya, beri bahasa kita lah. Yang bisa bahasa Jawa yang halus misalnya atau gimana, yang sopan bagaimana, pakailah itu. Yang Sunda pakai bahasa Sunda dan seterusnya. Gitu. Itu lebih baik dalam bahasa keseharian. Tetapi secara khusus untuk sholat tidak ada pilihan kecuali dengan bahasa Arab. Tuntutannya berarti kita memang diminta supaya, alhamdulillah kita jadi bisa bahasa Arab loh. Coba kalau mau dihitung berapa kosakata yang kita udah rekam, kita hafalkan, baik itu dari Al-Quran yang ayat surat-surat pendek itu dengan yang bacaan sholat dari Allahu Akbar sampai doa istiftah misalnya wajah tu wajhiya lillahi atau Allahumma ba'id baina baina dan seterusnya atau Allahumma apa subhanakallahumma misalnya. Banyak tuh kalau kita mau paham. Cuma seringkali kan kita hafal saja. Nah, sebenarnya Rasulullah ingin ngajari kita supaya kita lebih banyak pengetahuan, bahkan mungkin masih banyak bahasa yang lainnya yang perlu kita pelajari pertama. Yang kedua, lil wihdah. Tujuan persatuan. Gitu. Jadi semua orang baca bacaan sholatnya sama, bahasa Arab semuanya dalam konteks ini ya, karena kepentingannya sama, kebutuhannya sama, dalam ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diaturlah itu bentuk persatuan gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika sholat yang hal-hal prinsip ya, Al-Fatihah misalnya, jangan sampai nanti orang dari negara mana misalnya kemudian beda-beda gitu, sehingga tidak bisa beribadah di tempat itu kan gitu. Kalau gereja itu kan beda gereja beda akidah, maka nggak mungkin orang beribadah gitu ya, kalau misalnya gitu, nggak mungkin orang yang udah di gereja sini kemudian pindah ke gereja yang lainnya, nggak mungkin kan gitu. Tapi kalau Islam mau sholat dimanapun selagi dia berkiblat kiblat yang sama, nabi-nabi yang sama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kitab yang sama Al-Quran, agama Islam juga, silakan. Tapi kalau udah nyimpang, akidahnya nyimpang, misalnya ini kitab Al-Qurannya ada tambahan surat apa misalnya, gitu, berarti penyimpang. Kalau kiblatnya kemudian tidak lagi ke Ka'bah misalnya, entah itu ke Gunung Kidul atau ke Seragen atau kemana misalnya Israel atau mana, berarti lain lagi ceritanya, itu udah di luar itu. Atau misalnya nabinya ternyata ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, berarti itu lain lagi ceritanya gitu. Kalau masalah ini misalnya masalah apa, terus gimana Ustaz, misalnya di kita ada Ahmadiyah misalnya apa dan seterusnya, ya bagi selagi dia mengatakan bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, berarti dia bukan Islam. Maka kalau saya jadi seorang pejabat misalnya, atau mungkin negara mungkin bisa kita atur, terserah orang mau bikin agama apa saja. Yang penting jangan sampai mengklaim bahwa agama itu sebagai Islam. Termasuk juga masalah Ahmadiyah atau bukan misalnya. Ahmadiyah kalau sekiranya dia bilang agamanya apa? Agamanya Ahmadiyah. Silahkan apa-apa. Orang di dalam sebuah negara Islam itu kan bebas orang mau pilih agama apa saja. Gak ada paksaan. Tapi ingat, jangan sampai ngotak-atik yang satu ini. Islam. Itu kan gampang sih, mudah aja. Orang mau pakai silakan, tapi jangan bilang Islam apa misalnya gitu. Nah, dalam konteks ini salat berarti demikian juga gitu. Nah, dalam Al-Qur'an juga ini hikmah yang luar biasa buat kita semuanya. Coba kebayang enggak sekiranya Al-Qur'an sudah tidak ada dalam bahasa Arab lagi. Nih. Yang kedua, kita kayak misalkan orang mau cari, misalkan kamu tahu nggak ya, bahasa aslinya Injil itu apa misalnya, bahasa aslinya Ibrani ya, bahasa Ibrani misalnya, kamu tahu nggak bahasa Ibrani? Nggak tahu kan, akhirnya yang dibaca terjemah. Apakah terjemah dari bahasa Ibrani tadi kemudian masih murni dari bahasa Ibrani sendiri tanpa penambahan, tanpa pengurangan, dengan kemiskinan bahasa kita, bahasa Indonesia, miskin kosakata maksudnya, ya kan? Termasuk juga Al-Quran, bahasa Arab itu di luar bahasa Al-Quran saja itu lebih jauh perbendaharaan kosakata dan maknanya dibandingkan bahasa Indonesia. Mungkin kalau kita baca ada terjemah, ini kan terjemah baru nih Al-Qur'an. Bandingkan dengan terjemah yang ada Musa yang agak lama tahun 74. Itu ada perbedaan. Kenapa beda? Karena keterbatasan bahasa yang dimiliki oleh penerjemah zaman itu dan kosakata yang dimiliki dalam bahasa Indonesia. Wajar kalau bahasa Indonesia. Jadi ada orang yang mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa yang cacat linguistik. Cacat linguistik sehingga tidak bisa dipakai sebagai bahasa internasional. Orang bahasanya sangat sederhana. Kosakata ini ada kosakata. Taruh kosakata, taruh kosakata, taruh. Cuma nempelin kosakata kan kayak main puzzle aja. Iya, enggak ada aturan baku yang kira-kira sampai kayak bahasa Arab misalnya atau bahasa Jerman. Ada bentuk laki-laki, ada bentuk perempuan, ada yang netral dalam bahasa Jerman. Bahasa Arab juga demikian misalnya. Kan enggak ada aturan itu. Itu nah, Al-Qur'an subhanallah. Nah, di sisi yang lainnya banyak di dalam Al-Qur'an itu satu kata yang memiliki multi makna. Multi makna. Bahkan kadang orang Arab sebaliknya, untuk menyebutkan satu kata, dia punya 1000 kata untuk menyebut satu benda. Saif misalnya, pedang. Orang Arab punya 1000 kosakata untuk menyebut kata satu benda ini. Banyak berarti kan 1000 kata. Kita punya berapa? Satu pedang udah kan gitu. Celurit lain lagi, pisau lain lagi kan gitu. Jadi bahasa Arab sangat luas. Dan ini menunjukkan hikmah yang luar biasa gitu. Iya. Gitu. Nah, dan bahasa Arab juga demikian. Contoh lagi nih, contoh yang gampang lah. Satu menit lah, lewat satu menit ya. Bentar. Dalam Al-Quran ada ayat tentang yang membatalkan wudu. Salah satunya surah Al-Maidah ayat 6 ya. Salah satunya adalah aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh istri kalian. Lames. Apa lames itu? Dalam bahasa Arab itu ada dua konotasi, dua makna-makna lames. Ada makna hakiki, makna yang sebenarnya. Ada makna majazi, makna kiasan, sindiran. Yang pertama makna hakikinya apa? Lames sih berarti sentuhan. Suami istri batal wudunya. Makna hakiki. Tetapi ada makna majazi, makna sindiran. Lames itu apa? Berhubungan badan suami istri. Dan yang mendukung itu ternyata hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Menjelaskan bahwa Rasulullah biasa sentuhan sama istrinya kemudian sholat misalnya. Gitu. Akhirnya para ulama menguatkan. Oh, dari dua pendapat ini. Yang pertama benar juga, yang menghukumi bahwa sentuhan itu batal, menghukumi makna aslinya. Betul. Gitu. Yang mengatakan hubungan badan, betul juga karena dia berpegangan pada banyak hadis yang mendukung hal itu yang maknanya sama. Satu. Tambah lagi. Atau misalnya qurru. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya memiliki waktu masa iddah menunggu sampai boleh nikah lagi selama 3 qurru. Apa itu qurru? Qurru atau qur'ah tunggalnya itu berarti maknanya bisa dua. Dan ini kemudian pada prakteknya akan berbeda masalah waktu. Kan masalah waktu nih, berapa lama sih perempuan kalau masa iddahnya kalau dicerai suaminya itu? 3 qurru. 3 apa qurru? Yang pertama bisa maknanya suci. Yang kedua bisa berarti datang bulan haid. Nah baik, sementara orang mencerai, ya dah ini hukum pemunakahatnya fikih. Sementara seorang lelaki itu tidak boleh mencerai istrinya kecuali dalam masa suci. Baik itu hamil atau enggak hamil, kalau hamil sih dia pasti masa suci ya, selalu suci. Nih, pokoknya kalau misalkan kan perempuan kalau dalam kondisi haid, menstruasi, lagi menstruasi dalam posisi yang memang tidak wajar. Entah itu nanti apa namanya temperatur tubuhnya naik kayak, ataukah misalnya tingkat keseimbangan tubuhnya secara psikis mungkin bagaimana berubahnya terus air dan seterusnya lah, pokoknya pahamlah perempuan gitu, ada yang sakit-sakit segala macamnya lah gitu. Nah dalam kondisi ini nggak boleh dicerai, namanya talak bid'i, nggak boleh, haram seorang laki-laki mencerai istrinya sedang istrinya lagi datang bulan. Terus berarti gimana dong? Nunggu dulu kalau mau mencerai, pas bagi misalnya marah-marah terus kemudian mau mencerai, tunggu dulu kalau mencerai, tunggu suci dulu nih, selesai masa haidnya baru. Secara normal aja lah, enggak boleh juga dalam keadaan marah, orang mencerai itu enggak boleh dalam keadaan marah. Jadi memang dalam keadaan berpikir normal lah gitu. Orang marah biasa kan normal berpikir. Nah, sekarang mau dihitung nih, 3 qurru kan. Kalau kita hitung 3 masa suci, berarti sejak detik pertama aku cerai kamu, langsung tuh Dihitung satu-satu kan? Satu. Nanti ketemu masa haid, terus suci lagi, dua. Terus berarti kan ini di awal masa suci tadi yang pertama tuh. Udah berarti kan panjang tuh waktunya. Panjang kan? Buat bisa 3 mingguan atau berapa atau lebih kurang lebih 4-3 minggu atau kurang beda-beda kan laki-laki perempuan itu beda-beda. Sampai ketemu masa haid. Pas haid lagi, kemudian ini baru dihitung satu nih, udah satu. Terus kemudian selesai haid, dua. Panjang lagi. Kemudian datang haid, hari pertama tek, udah tiga. Tiga masa suci. Nah kalau datang bulan, datang hayub misalnya, hitungannya. Kan dicerai dalam masa suci. Awal masa suci. Berarti haid pertama baru tuh. Haid hitung satu. Datang haid kan. Kemudian nanti masa suci lagi, panjang lagi. Datang haid, dua. Terus nunggu masa suci lagi, panjang lagi. Datang haid, tiga. Lama yang mana? Lama yang menghitung dengan haid kan? Lama yang menghitung dengan haid. Gitu. Nah beda. Tapi emang maknanya dua. Terserah mau pilih yang mana. Mau pakai yang apakah kuru itu haidkah atau masa suci. Demikian. Jadi bahasa Arab itu gak bisa. Kalau kita ketemu terjemahan sekarang ini, kesimpulan akhirnya, kalau kita ketemu terjemahan itu bukan terjemah Al-Quran murni, tetapi lebih tepat disebut sebagai terjemah tafsir. Makanya kalau antum sudah semuanya baca Quran yang diterbitkan oleh Madinah, di awalnya tulisin Al-Quran Al-Karim watarjamatu ma'aniha ma'atu ma'anihi ilal lughatil Indonesia, terjemah makna. Jadi tafsir, lebih pada tafsir, bukan letuk-letuk gitu. Oleh karenanya kalau kita hanya baca terjemah yang itu, sangat terbatas sekali ilmu yang kita akan kita dapatkan dari itu. Solusinya memang kalau enggak bisa belajar sendiri, bukan enggak mungkin lah kalau kita enggak punya ilmu alatnya atau bahasa Arab segala macamnya atau ilmu yang lainnya, pendukung yang lainnya, maka enggak mungkin kita belajar lebih jauh lagi. Tapi gunakanlah itu terjemah sementara waktu digunakan. Untuk sudah tahu dasar-dasar saja. Mau lebih dalam lagi, kajian-kajian dalam masalah tafsir. Begitu. Baik, yang mau kontak saya bisa di hasan_hartanto@yahoo.com. Baik, nanti jadi di-share ke Milis atau Milis sendiri. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.